mitra bisnis, sebuah hal yang paling umum yang sering dipakai oleh orang-orang untuk menjelaskan sesuatu adalah to know, to do, dan to be. Katanya kalau kita tahu sesuatu, itu fase pertama. To know, kita tahu kelemahan kita tahu kesulitan kita. To do, itu melakukan sesuatu, kita perbaiki diri kita menjadi lebih rajin, lebih giat, lebih mau bekerja keras, lebih bernetwork dengan orang lain. Sehingga akhirnya kita menjadi to be, atau menjadi, ya. To be, maka kita sekarang menjadi orang yang lebih berpengetahuan, lebih sukses, dan lebih percaya diri. Jadi to know, to do, dan to be, ini adalah fase, tiga fase yang menarik. Kata kuncinya adalah, jembatan terpenting untuk menghubungkan pengetahuan dan pencapaian adalah tindakan. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau kita tahu, kita ingin mencapai, maka jembatannya adalah tindakan. Jadi dari to know, tahu, yaitu kepingin menjadi to be, mencapai, maka jembatannya adalah to do. Kalau kita kasihan saja sama orang, tidak melakukan apa-apa, percuma. Tindakan kita memberi sesuatu, menolong, mengajari anak buah kita dengan lebih baik. Ya. Atau kalau Anda suka dengan membaca kitab suci agama apapun, ya, maka Anda harus to do, menjalani itu, supaya Anda bisa menjadi to be, menjadi orang yang spiritual. Mitra bisnis, jadi kalau Anda mau tahu, yang paling penting dari kata to know, mengetahui, untuk bisa menjadi to be, ya, menjadi sesuatu, maka to do adalah kata kuncinya. Kalau Anda tahu untuk menjadi sukses harus seperti ini, maka Anda harus melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan merubah Anda menjadi punya sebuah kebiasaan untuk mencapai sukses, sehingga akhirnya Anda benar-benar mencapai sukses itu sendiri. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.